Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fil qur'anil karim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa yaqulu subhanahu ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullal dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah. Sebagian ulama mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Dunya rahimahullah dari Sufyan ats-Tsauri, beliau mengatakan kana yuqalu yahtajul mu'minu ila sabri kama yahtaju ila ta'ami wasyarabi. Al-Imam Sufyan menceritakan sejak dulu salaf mengingatkan bahwa seorang mukmin sangat membutuhkan kesabaran sebagaimana membutuhkan makanan dan minuman. Ketika kita berbicara tentang sabar, sabar, sabar, bayangkanlah bahwa seperti kita sedang membahas tentang makanan dan minuman yang tiap hari dibutuhkan dan harus dikonsumsi. Supaya kita sadar bahwa pembahasan tentang sabar tidak dibatasi oleh waktu dan tidak ada habisnya. Kapanpun, dimanapun, nasihat-nasihat tentang sikap sabar mesti diulang. Pagi kita membahas sabar, siangnya berbicara tentang sabar dari sisi yang lain, malam hari secara khusus kita membahas tentang satu contoh kesabaran. Besok pagi, siang, malam, begitu terus tentang sabar. Apabila itu dilakukan, bukan sebuah cacat dan celah. Bukan kemudian kita mengatakan tiap hari yang dibahas sabar, sabar, sabar. Ya memang seharusnya tiap hari dibahas sabar. Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, seperti yang telah kita dengarkan tadi, mengatakan bahwa ucapan salaf diantaranya bahwa seorang mukmin itu membutuhkan kesabaran sebagaimana dia membutuhkan makanan dan minuman. Kebutuhan kita terhadap makanan dan minuman itu tiap hari, tiap hari. Kesabaran pun seperti itu. Apalagi manusia itu tempatnya lupa. Mudah sekali melupakan apa yang telah dia dapatkan. Sehingga harus terus berulang. Sabar, sabar, sabar. Kesabaran sebagaimana disebutkan para ulama itu ada beberapa bentuk. Yang paling pertama, kesabaran seorang hamba untuk menjalankan dan melaksanakan perintah. Perintah yang paling berat, atau dikatakan di antara perintah paling berat di zaman kita ini, adalah perintah thalabul ilmi. Perintah agar kita menuntut ilmu agama, mengumpulkan dan menghimpun ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk difahami, dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk ditelaah. Sebuah amal yang berat di zaman sekarang. Kita duduk bermajlis setengah hari atau lebih dari itu. Bahkan kurang dari setengah hari, 2 jam, 3 jam. Tidak semua orang mampu bersabar untuk duduk. Pekerjaan yang lain lebih berat dari sekedar duduk. Banyak yang mampu. Banyak yang mampu. Pekerja pabrik misalkan, itu bagaikan robot. Sudah bekerja dengan penuh konsentrasi, diawasi, ada pressure, tekanan dari pimpinan, atasan, tidak boleh salah. Itu selama 6 jam berturut-turut atau 8 jam tergantung berapa shift dalam sehari dan semalam. Tiap hari begitu. Selesai dia bekerja dengan shiftnya, bukan kemudian dia istirahat, dia pulang ke rumah yang jaraknya cukup jauh dari lokasi bekerja. Bisa seperti ini. Seorang petani yang mencangkul sawah, sejak hari masih gelap, selepas sholat subuh, dia mencangkul, mencangkul, mencangkul, sampai menjelang maghrib. Tetap ada waktu jeda istirahat untuk makan siang atau minum. Tetapi bayangkan dari hari masih gelap sampai hari ditutup gelap, dia mencangkul 2 hari, 3 hari, 4 hari. Tak pernah dia mengeluh. Seorang pedagang juga seperti itu, yang berjualan di pinggir jalan, pedagang kaki lima. Dia tunggu jualannya, dia nantikan pembeli datang untuk membeli. Sabar dia, panas terik. Bisa. Tapi andaikan mereka tadi diminta untuk duduk bermajlis 1 jam, 2 jam saja, belum tentu mampu. Jangankan yang 1 jam, 2 jam, sholat jamaah yang hanya beberapa menit saja susahnya luar biasa. Ini mengingatkan kita bahwa thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, merupakan bentuk ketaatan yang membutuhkan kesabaran. Membutuhkan kesabaran. Berat tidaknya untuk menghadiri majlis ilmu, dari mulai berangkat, tiba, mengikuti sampai akhir, kemudian kembali pulang ke rumah masing-masing. Berat dan ringannya itu tergantung seberapa faham. Seberapa faham kita tentang tujuan dari thalabul ilmi itu sendiri. Ketika menghadiri majelis ilmu, melakukan thalabul ilmi, yang ada di benak kita hanya satu tujuan, ya berarti kita akan merasa berat. Berbeda ketika kita sadar bahwa melaksanakan thalabul ilmi itu tidak hanya untuk satu tujuan, tetapi ada sekian banyak tujuan. Pada saat satu tujuan itu tidak tercapai, kita masih berharap tujuan lainnya dapat diraih. Contoh sederhana, ikhwati fillah barakallahu fikum, ketika sebuah majlis halaqah ilmu mulai dibuka untuk yang pertama, peserta lumayan karena itu rutin. Kesempatan kedua masih semangat itu ada. Ketiga, keempat pun demikian. Mulai kelima, keenam berkurang. Semakin hari pertemuan pesertanya berkurang. Ketika kita tanya dan kita teliti apa sebabnya, ada yang beralasan gak paham dengan materi yang disampaikan. Atau menganggap bahwa kajian yang diselenggarakan itu terlalu tinggi, sehingga tidak bisa mencerna apa yang disampaikan. Padahal di daerahnya, di wilayah dia tinggal, kajian itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Dengan catatan kita percaya bahwa ustadz-ustadz kita tidak akan begitu saja memilih judul dan tema untuk kajiannya. Pasti mempertimbangkan kemampuan ikhwan. Katakan kajian yang disampaikan itu merasa sulit untuk dicerna, atau menganggap dirinya kurang begitu paham. Perlu kita ingat bahwa thalabul ilmi tujuannya bukan hanya untuk paham. Tujuan thalabul ilmi menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya untuk bisa mencerna apa yang disampaikan. Tujuannya banyak sekali. Satu tujuan ini tidak bisa kita capai, masih ada tujuan-tujuan lain yang kita harapkan dapat diraih. Bukankah thalabul ilmi seperti yang dilakukan sekarang ini, insya Allah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, merupakan jalan menuju surga. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Siapa saja yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu agama, Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Enggak paham, kurang bisa mencerna. Atau mungkin ada alasan lain, ustadznya enggak jelas kalau ngomong, agak celat barangkali. Ada kan seperti itu. Tetaplah berangkat. Faham dan tidak faham itu hanyalah satu tujuan. Kita berangkat dari rumah sudah yakin enggak mungkin paham ini. Tapi kan masih ada tujuan lain yang ingin kita yang kita inginkan, dimudahkan jalan menuju surga. Apa kita tidak tertarik untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala? Padahal Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah." Hadis riwayat Bukhari. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang mau mempelajari Al-Qur'an dan mau mengajarkannya. Sehingga proses mempelajari agama, proses belajar Al-Qur'an merupakan proses yang kita lakukan untuk menjadi hamba terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian kita tidak tertarik untuk mendapatkan sakinah, rasa tenang dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka yang menghidupkan serta memakmurkan majelis ilmu itu dijanjikan dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dijanjikan mendapatkan as-sakinah, rasa tenang. Disebut-sebut namanya oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan penduduk langit. Didoakan oleh makhluk yang ada di alam semesta ini. Ikan ikut mendoakan, semut pun demikian. Mereka mendoakan untuk siapa? Memohonkan ampunan buat siapa? Untuk mereka yang mau mengajarkan kebaikan. Tidak akan mungkin bisa mengajarkan kebaikan kalau dia sebelumnya tidak belajar apa kebaikan itu. Dengan thalabul ilmi, yang kita harapkan adalah keberkahan, sehingga keluarga yang kita bina menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan menuntut ilmu agama, menghadiri majelis ilmu, kita berharap menjadi sebab anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan salihah. Karena kesalehan anak-anak kita itu juga dipengaruhi oleh kesalehan orang tuanya. Apakah kita tidak ingin memberikan contoh dan teladan baik untuk anak-anak kita? Pada saat kita meminta dan menuntut mereka belajar agama dengan sungguh-sungguh, kita bahkan mematok target dari anak-anak kita untuk belajar agama. Harus bisa begini, harus demikian. Sementara sebagai orang tua, kita tidak bisa menjadi contoh yang baik. Bagaimanakah semangat dalam thalabul ilmi? Ada sekian banyak tujuan lainnya. Berharap dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berharap pahala yang berkali-kali lipat. Pahala berkali-kali lipat. Karena dalam setiap kajian kita membaca ayat Al-Qur'an, tiap huruf pahalanya 10, bahkan dilipatkan lebih dari itu. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihapuskan dosa-dosanya. Berkumpul dengan orang-orang soleh. Iya kan? Jadi berangkat dari rumah itu enggak paham ngomong apa Ustaz ini. Iya kan? Karena barangkali yang dibahas katakan ilmu waris, atau mungkin yang dibahas ilmu sorof. Iya kan? Yafulu yafulani yafuluna tafulu tafulun apa ani una una ani ani. Tapi tetap berangkat. Ditanya sama istrinya, aduh, A'a teh enggak paham. Iya enggak paham. Memang enggak paham. Tapi apa engkau tidak bahagia ketika suamimu ini berangkat ke sana dengan catatan tidak mungkin paham karena sudah tertinggal jauh, tapi berkumpul dengan orang-orang soleh. Kan begitu, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kan itu. Jadi ada sekian banyak tujuan. Nah, kalau kita paham dengan baik bahwa tujuan thalabul ilmi, menghadiri majelis ilmu itu bukan hanya satu, tapi ada sekian banyak tujuan yang kita targetkan untuk dicapai. Semangat itu akan terjaga insyaallah taala. Ya. Kita tidak akan terpaku pada bisa paham, tidak bisa paham. Iya kan? Pesertanya sedikit ataukah banyak. Ya. Ustadznya lulusan Indonesia ataukah lulusan dari Timur Tengah. Kalau cuma lulusan pesantren, anak kemarin sore. Ya memang benar anak kemarin sore. Antum anak kemarin malam. Antum anak kemarin bulan. Ya memang benar. Iya kan? Ustaz-ustaz kita, iya kan? Adik-adik saya masih belum berkesempatan belajar ke Timur Tengah. Lulusan pesantren, pondok ini, pondok ini, pondok ini. Iya kan? Apa kemudian itu kita jadikan alasan untuk meremehkan ilmunya? Tidak kan? Karena tujuan menghadiri majelis ilmu bukan cuma satu. Nah, mungkin ketika kita duduk, ustaz muda lulusan pesantren Indonesia itu, produk lokal, ya kan? Ketika menjelaskan, kita yang sudah merasa cukup lama mengenal dakwah salafiyah, mungkin patutnya menjadi ayah dari ustaz tersebut karena jauh lebih tua. Kita mendengarkan, udah pernah kok segitu aja penjelasannya, harusnya dalam hati kan ini, aduh nggak lengkap nih ustaz menjelaskan. Hati-hati itu ujub, itu takabur, nggak boleh. Katakan anda jauh berilmu, ya kan, tapi menghadiri majelis ilmu apa tujuannya cuma cari ilmu doang? Kan enggak. Itu tadi banyak loh kita sebutkan, ada berapa tadi, 10 ada nggak kira-kira itu? Ada gak Bang Hussein? Ada, 10 tujuan thalabul ilmi tadi ada itu saya sebutkan. Banyak sekali. Sepakat gak? Lebih dari 10 apa kurang dari 10 yang saya sebutkan tadi? Lebih. Ya jelas kurang dan lebih. Kan itu, lebih. Yang derajatnya ditinggikan, dia kan mendapatkan sakinah, mendapatkan ampunan, keluarganya sakinah, mawaddah dan rahmah, anaknya soleh dan soleha, pahalanya dilipat gandakan, disebut-sebut namanya di hadapan penduduk langit, menjadi satu rombongan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, didoakan oleh makhluk, dimohonkan ampunan, ya kan, memperlancar rezeki. Termasuk juga thalabul ilmi, bermajlis dengan orang-orang soleh, dikelilingi oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan masuk surga. Ya kan? Ya, itu kan tujuan kita thalabul ilmi. Paham gak paham urusan belakangan kan itu. Yang penting duduk aja dengerin ini. Alhamdulillah. Allah Maha dermawan. Kan. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah. Perintah dari Allah itu bacalah. Wa rabbukal akram, dan Tuhanmu adalah zat yang paling dermawan untuk membagi-bagikan, memberikan dan menganugerahkan apa yang Allah kehendaki. Amin. Nah ini termasuk kesabaran, ya kan? Kesabaran untuk menuntut ilmu. kesabaran untuk menuntut ilmu. Bagi mereka yang tidak punya kesabaran dalam menuntut ilmu, itu akhirnya hidupnya tidak akan terarah. Hidupnya selalu dalam kebingungan terus, bimbang, ragu. Hidupnya selalu dengan penyesalan. Bimbang dan ragunya kenapa? Ini hukumnya boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak? Enggak punya ilmunya. Ya kan? Hidupnya penuh dengan penyesalan kenapa? Udah berbuat, ya Allah ternyata keliru, haram hukumnya. Udah tidak berbuat, keliru. Oh ternyata ada tuntunannya dari Nabi Muhammad SAW. Menyesal lagi. Mengandalkan ustadz, ya tidak setiap waktu kita bisa mengandalkan ustadz. Koleksi nomor ustadz sebanyak-banyaknya. Kalau ada pertanyaan langsung di-share. Kita punya kenalan 10 ustadz, pertanyaan yang sama dikirim ke 10 ustadz sekaligus. Mohon maaf ustadz, ada kasus seperti ini, hukumnya apa? 10 ustadz, harapannya dari 10 ustadz itu ada yang jawab. Ternyata 10 ustadz itu gak ada yang ngasih jawaban. Waktu udah habis. Gak mungkin kita selalu mengandalkan ustadz. Belajarlah. Belajarlah. Hal-hal yang sifatnya penting, urgen, yang tidak mungkin sehari-hari kita berlepas, terlepas darinya, pelajari. Nah, tidak selamanya kita bisa bergantung kepada orang lain. Ada ilmu yang disebutkan para ulama fardhu ain, ada juga ilmu yang sifatnya fardhu kifayah, wajib tiap-tiap individu untuk mengetahuinya. Ada pula kewajiban itu sifatnya cukup diwakilkan oleh sebagian orang. Nah, kesabaran ini luar biasa. Kesabaran untuk menuntut ilmu, memakmurkan majelis ilmu, merupakan satu bentuk kesabaran dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama juga menyebutkan bahwa bentuk kesabaran nomor dua adalah kesabaran untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal ini termasuk buah dari ilmu yang telah dipelajari. Untuk meninggalkannya berat. Di situ diperlukan kesabaran. Di situ diperlukan kesabaran. Misal kita bekerja di sebuah tempat, entah itu lembaga, institusi, perusahaan, atau bidang usaha lainnya. Nah, kita bekerja di situ udah cukup lama bekerja, bahkan terbilang senior, orang lama. Nah, namun setelah rutin, rajin menghadiri majelis-majelis ilmu, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, akhirnya mulai merasakan keresahan, udah mulai nggak tenang di lokasi kerjanya. Kenapa? Semakin bertambahnya waktu, dia semakin menyadari ternyata ada beberapa, bahkan banyak sekali penyimpangan-penyimpangan syariat di situ. Dia mulai sadar, kan itu. Yang ikhtilat lah, yang acara atau meetingnya nggak mungkin lepas dari kafe, nah, atau resto, campur baur di sana. Apalagi perusahaan besar, gak mungkin dong pimpinan-pimpinannya perempuannya jelek. Pasti di atas standar. Demikian juga bersolek dan berdandan, itu pasti. Di situ ada praktek kecurangan, ada praktek KKN-nya, penipuannya, ketidakjujurannya. Kemudian ibadahnya yang kemudian terlantarkan, ibadah sholat lima waktu misalkan, sholat berjamaahnya, dan seterusnya. Apalagi di lembaga-lembaga atau institusi yang jelas-jelas melaksanakan praktek riba, bank, lembaga finansial yang menjalankan sistem kredit, atau misalkan asuransi, dan yang semisalnya jelas-jelas melaksanakan praktek riba. Di situ dengan sering menghadiri majelis ilmu faham, dia bisa menyimpulkan sendiri, alhamdulillah, berdasarkan ilmu yang telah dia dapatkan itu, dia bisa menyimpulkan sendiri bahwa ternyata pekerjaan ini yang saya tekuni bertahun-tahun lamanya adalah pekerjaan minimalnya membuat ragu. Sementara yang kita inginkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ diuji kesabaran kita untuk meninggalkan pekerjaan tersebut. Untuk meninggalkan pekerjaan tersebut itu dibutuhkan kesabaran. Meninggalkan apa yang dibenci dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas-jelas praktek riba kok. Jelas-jelas praktek riba. Walaupun hanya sekedar security sebuah bank, tetap terhitung masuk dalam lingkaran praktek ribawi. Pada saat seperti itulah kita perlu membaca ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang ancaman dan hukuman bagi mereka yang tetap terus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu membaca ayat Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang teladan dan contoh nyata dari para nabi. Demikian juga para sahabat, para ulama, orang-orang saleh, mereka yang meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala lillah. Tujuannya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala supaya hati kita kuat. Tidak perlu ragu untuk mengambil keputusan. Ya, saya berhenti di sini. Saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Saya berusaha untuk mencari pekerjaan yang lain. Saya tidak rela istri dan anak-anak saya makan minumnya dari penghasilan saya yang ternyata sangat diragukan ini. Bahkan haram hukumnya. Mulai dari pungli, nota kosong, proyek fiktif, ya kan? Yang seperti itu banyak dan umum terjadi. Orang sama tahu, bukan cuma rahasia beberapa pihak, itu udah rahasia umum. Ya. Pekerjaan-pekerjaan yang hasilnya itu dihukumi haram menurut agama. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina akhadha malah am minal halal am minal haram. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, akan tiba saatnya orang tidak lagi peduli dengan hasil pekerjaan yang dia dapatkan, apakah dari cara yang halal ataukah dari cara yang haram, enggak peduli. Dan itu terbukti kan? Terbukti. Yang ingin bersikap jujur terpinggirkan. Minimalnya terpinggirkan kalau tidak dia dimusuhi. Yang ingin bersikap jujur minimalnya akan dikucilkan. Kalau misalkan bahkan mungkin dia difitnah dengan keji. Orang baik, orang jujur. Malah dibilang bodoh. Bodoh kamu itu. Yang lain berebut posisi ini, kamu malah mundur. Yang lain berebut mendapatkan jabatan dan kedudukan semacam ini, kamu malah menolak. Kamu itu bodoh, kamu itu. Biarlah dibilang orang bodoh. Kan selesai kan? Kamu bodoh. Iya, bodoh terus ngapain? Selesai. Dibilang bodoh, dibilang ini, kita tak peduli. Nah, karena yang menjadi tujuan dan harapan terbesar kita adalah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Itu berat. Konflik dan pertentangan di keluarga itu cukup tinggi. Karena urusannya udah pekerjaan. Urusannya sudah pekerjaan. Mulai konflik dengan istri yang sudah bertahun-tahun hidup dengan gaji tetap, sehingga seorang istri itu bisa memanage dan mengatur keuangan rumah tangga. Otomatis ketika mengundurkan diri dari pekerjaannya, tidak ada lagi gaji tetap, hanya mengandalkan uang tabungan yang bertahun-tahun dikumpulkan itu. Orang tua yang sebelumnya dapat supply dari kita setiap bulannya sebagai anak, karena kita mengundurkan diri dari pekerjaan tersebut, beban mental kita ke orang tua seperti apa. Belum lagi kalau mendengar omongan dan mengikuti ucapan orang, kan itu, ditekan oleh orang tua, keluarga, teman-teman, teman kantor. Masya Allah. Dan contoh seperti itu tidak sedikit. Namun mereka yang bersabar, Allah akan berikan jalan keluar. Yang belum menemukan jalan keluar mungkin perlu meningkatkan kesabarannya. Mungkin perlu meningkatkan kesabarannya. Dan itu kan cerita banyak sekali. yang keluar dari bank, yang keluar dari ini, yang keluar dari ini, keluar dari perusahaan. Ya, akhirnya berusaha untuk mencari sumber penghasilan lain yang lebih halal, yang lebih menenangkan hati. Alhamdulillah, Allah bukakan pintu-pintu rezeki itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah menjamin. Naam. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibu. Itu ayat-ayat demikian banyak sekali. Yang bertawakal penuh kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan untuknya jalan keluar. Allah akan berikan untuknya rizki dari sumber yang tidak pernah dia sangka sama sekali. Keyakinan seperti itu harus dibangun, dijaga agar tidak runtuh bangunan keyakinan tersebut. Allah akan berikan jalan keluar yang terbaik. Sekali lagi, itu perlu kesabaran. Kesabaran untuk apa? Kesabaran untuk meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kesabaran yang ketiga yang disebutkan oleh para ulama, as-sabru 'alal masa'ib. Sabar ketika musibah itu terjadi. Ya. Segala macam bentuk musibah itu diperlukan kesabaran guna menghadapinya. Yang tidak memiliki kesabaran atau tidak mau mempelajari konsep-konsep kesabaran di dalam Islam, pada akhirnya akan merugi sendiri. Ya. Dia akan kehilangan kesempatan mendapatkan pahala. Dia diancam dengan diancam murka dari Allah Subhanahu wa taala. Akan terus merasakan kehilangan, sedih, yang justru akhirnya apa? Ujungnya sampai depresi. Dia akan terhalangi untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Mestinya dia semangat, karena dia tidak punya kesabaran, akhirnya putus asa. Iya kan? Membuat orang susah yang ada di sekelilingnya, keluarganya susah, orang tuanya susah, anak istrinya pun susah. Susah kenapa? Ikut memikirkan sikapnya yang tidak sabar itu. Maka perlu kita membaca riwayat-riwayat dari para ulama as-salafus saleh. Seperti apakah kesabaran mereka? Nah, agar kita tiru, supaya kita teladani. Nah, karena pernyataan kita mengikuti as-salafus saleh itu ada konsekuensinya. Pada saat menamakan diri sebagai bagian dari salafiyin, seorang salafi, ada sebuah keharusan yang dijalani, yaitu mencontoh dan meladani as-salafus saleh. Sangatlah tidak tepat apabila mengaku sebagai bagian dari salafiyin, menyatakan dirinya seorang salafi, tetapi tidak berusaha mencontoh dan meladani as-salafus saleh. Tidak tepat dan tidak pantas. Nah, berikut ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membaca beberapa riwayat dari as-salafus saleh yang menggambarkan keluar biasaan sikap sabar yang ditunjukkan oleh mereka, agar kita menjadikan mereka sebagai uswah hasanah, teladan yang baik. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu adalah seorang sahabat mulia. Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat mulia, termasuk al-asyarah al-mubasysyiruna bil jannah, termasuk 10 sahabat yang dipastikan oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam masuk surga dalam satu riwayat. Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam sejak masih muda, panglima terkenal yang punya sejarah kemenangan, panglima perang Qadisiyah, itu Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang pertama kali melepaskan anak panah dalam sejarah Islam, yang pertama kali melepaskan anak panah dalam sejarah Islam, Sa'ad bin Abi Waqqas, orang yang paling mirip sholatnya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliau adalah orang yang keenam masuk Islam. Berarti as-sabiqun al-awwalun, termasuk gelombang pertama yang masuk Islam radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau pun dikenal Doanya mustajab. Dalam banyak kesempatan Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allah kabulkan. Sa'ad bin Abi Waqqas berdoa, Allah wujudkan. Ketika sudah lanjut usia, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala mengalami kebutaan karena faktor usia. Suatu saat beliau berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan manasik umrah ataukah haji. Karena informasi itu tersebar, Sa'ad bin Abi Waqqas berangkat ke tanah suci Mekah, orang-orang pun banyak datang menyambut dan menemui Sa'ad bin Abi Waqqas di tempat penginapannya radhiyallahu ta'ala anhu. Apa tujuan kedatangan mereka? Minta didoakan, karena mereka faham dan mengerti bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas termasuk sahabat yang doanya mustajab. Orang datang minta didoakan, orang datang minta didoakan, agar Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi, berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai hari tersebut. Sampai kemudian seorang pemuda dari Mekah, penduduk setempat, yang dikenal sebagai talibul ilmi, penuntut ilmu agama, datang menemui Sa'ad bin Abi Waqqas. Bertanya, ya am, wahai paman, kamu siapa? Namaku Fulan bin Fulan. Oh ya, kenal dengan orang tuanya. Nah, apa yang engkau inginkan? Tidak, saya kemari hanya untuk mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Wahai paman, sekian banyak orang datang menemui paman, minta didoakan. Tapi kenapa paman tidak berdoa sendiri, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembuhkan penglihatan paman yang mengalami kebutaan? Bisa dipahami gak pertanyaan dari anak muda ini? Ya kan? Orang lain datang minta didoakan, Sa'ad bin Abi Waqqas sendiri sudah buta, kenapa tidak berdoa kepada Allah supaya bisa melihat saja? Apa jawaban Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu? Kata beliau radhiyallahu anhu, qadha'ullahi ahabbu ilayya min basari. Sa'ad bin Abi Waqqas mengatakan, ketentuan dari Allah untukku lebih aku cintai dibandingkan keinginanku untuk bisa melihat lagi. Ini hal yang paling mendasar dan prinsip ketika kita ingin membangun sikap sabar. Sikap sabar yang berkualitas tinggi. Ini yang paling mendasar. Yakin dan percaya bahwa yang Allah tetapkan itulah yang terbaik. Dibandingkan keinginan kita, harapan kita. Kita punya rencana A, B, C, D, gagal semua. Allah kehendaki yang lain. Ingat kembali kalimat hikmah dari Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi. Qadha'ullahi ahabbu ilayya min basari. Yang Allah tetapkan untukku jauh lebih aku cintai dibandingkan bisa melihat lagi. Ada keinginan untuk melihat. Tapi tingkat keyakinan Sa'ad bin Abi Waqqas ternyata sangat tinggi sekali. Yang Allah tetapkan, Allah pilihkan buat saya buta, itu lebih aku cintai. Nah, apapun musibah itu, mulai dari yang kecil sampai yang besar, yang banyak maupun yang sedikit, ya. Ketika dasar kita berpikir adalah seperti yang diucapkan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, itu akan membantu kita mengambil sikap sabar. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat Nabi senior juga, beliau mengatakan dalam kitab yang disebutkan al-Imam Abu Dawud rahimahullah dalam kitab Az-Zuhud, kata Ibnu Mas'ud, la'an a'adha 'ala jamratin hatta tabrud ahabbu ilayya min an aqula li syai'in qad qadahu Allah laisahu lam yakun. Maknanya sama dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas. Semua sahabat adalah murid-murid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita sering menemukan kesamaan makna walaupun kata-kata yang diucapkan berbeda. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Sungguh saya lebih memilih, lebih baik untukku memegang bara api digenggam sampai dingin. Bagi saya itu lebih baik dibandingkan mengatakan tentang sesuatu yang telah Allah takdirkan. mengatakan laitahu lam yakun. Seandainya itu tidak terjadi. Daripada ngomong seperti itu, menyesali yang sudah terjadi, lebih bagus megang bara api sampai dingin. Ini kan maknanya sama dengan ucapan Sa'ad bin Abi Waqqas, yaitu apa? Ketundukan dan keridhaan kita dengan qadha dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya tentunya sebelumnya ada ikhtiar, itu sudah pasti, usaha, doa. Tapi ternyata Allah kehendaki dan tidak seperti yang kita inginkan, udah. Kita tidak ada ucapan wah, seandainya kan itu. Kalau begini, kalau begitu. Tidak ada kata-kata yang demikian. Tidak ada kata-kata demikian. Punya HP bagus. Harganya mahal tuh, jutaan. Iya kan? Harganya jutaan. Ya. Mungkin karena kita apa namanya? Ingin simple, iya kan? Ketika naik motor, HP-nya itu dimasukin karena sepeda motornya matic, iya kan? HP-nya itu dimasukin di mana? Di bawah stang itu. Biasa tempat nyimpan kunci, ya enggak? Sepeda motor matic gitu loh, masukin. Dimasukin. Pengennya simple. Udah diingetin sama anaknya atau istrinya atau temannya, jangan disimpan di situ loh, ntar lupa loh. Enggak, biar kalau ada apa-apa denger langsung, enak gampang. Eh bener. Sepeda motor dibawa, HP-nya udah dimasukin di situ, HP mahal loh. Bukan second, baru new. Ya kan? New. Oh, Pak Ang udah kembali? Ngebut ya? Enggak ya? Udah naik motor, parkir. Ada satu keperluan ya kan? Entah belanja, beli, atau keperluan yang lain. Pas balik, HP-nya udah hilang. Jelas dicuri orang. Ya kan? Jelas dicuri orang. Untuk itu kan musibah. Kehilangan sesuatu yang kita miliki masuk dalam kategori musibah. Nah, agar kita bisa mengambil sikap sabar, caranya bagaimana? Ingat kembali. Qadha'ullahi ahabbu ilayya min basari. Yang Allah tetapkan itu lebih aku cintai. Aku lebih menerima ketetapan dari Allah dibandingkan HP itu apa? Tidak hilang. Ya sudah, Allah tetapkan hilang, sudah. Kita inginnya enggak hilang sih. Tapi Allah kehendaki hilang, ya udah. Yang Allah kehendaki itu yang lebih kita pilih. Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Daripada saya mengatakan iya, kalau tadi enggak saya taruh di sini. Kalau misalkan tadi saya kantongin aja. Atau misalkan tadi kalau pesan dari istri atau anak saya terus tak dengerin, tak ikutin, mungkin enggak hilang. Kata Ibnu Mas'ud, daripada ngomong seperti itu, mending saya pegang bara api panas sampai kemudian tangannya terluka, lecet, ya, melepuh sampai bara api itu dingin. Itu konsep yang paling mendasari. Apapun itu contohnya kan baru HP hilang, belum yang lain, yang duitnya hilang lah, yang dompetnya hilang lah, ya kan? Yang sandalnya hilang lah. Yang sepatunya hilang atau yang rusak dicuri orang, nggak jatuh kecelakaan, musibah apapun itu, narok kacamata, padahal kacamata cukup mahal juga, ya kan? Kita naroknya sembarangan aja, kesenggol, pecah. Ingat-ingat kata-kata mutiara dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Bentuk musibah yang sangat terasa berat di antaranya adalah ketika orang yang kita cintai itu meninggal dunia. Yang paling terpenting selain orang tua adalah anak kandung kita sendiri. Itu musibah yang rasanya berat. Kehilangan harta itu masih bisa dicari gantinya. Tapi kalau sudah kehilangan jiwa, belum tentu ada penggantinya. Di dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin disebutkan bahwa Abdullah bin Mutarrif itu keluar dari rumah menggunakan pakaian yang rapi sekali. Kemudian menggunakan minyak di kulit dan juga di rambut, minyak rambut dan minyak kulit. Berdandanlah. Faghadibu, orang-orang yang hadir ketika itu marah malahan. Marah. Kenapa marah? Karena hari itu pada saat tersebut anak laki-lakinya yaitu Abdullah meninggal dunia. Anak laki-lakinya meninggal dunia. Oh, anaknya meninggal dunia kok malah dandan rapi seperti itu, tidak terlihat orang berkabung atau sedih merasa kehilangan, enggak. Kelihatan malah senang, ceria, gembira. Yang marah orang lain. Waqalu, kata mereka, yamutu Abdullah thumma takhruju fi thiyabin min hadhihi muddahinan. Orang-orang protes, kamu ini anaknya meninggal si Abdullah, malah keluar kamu menggunakan baju bagus, berdandan, memakai minyak rambut dan minyak kulit lagi. Apa jawaban dari mutarrif? Jawaban dari mutarrif, afa astakinulah, apa harus saya bersikap sedih? Apa alasan saya untuk sedih? Waqad wa'adani rabbi tabaraka wa ta'ala thalatha khisalin kullu khaslatin minha ahabbu ilayya minad dunya wa ma fiha. Saya tidak punya alasan sedih karena Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan tiga hal bagi mereka yang mau bersabar ketika tertimpa musibah. Satu, itu lebih baik dan lebih saya cintai dibandingkan dunia dan seisinya. Musibah terjadi. Setiap kali musibah itu terjadi, kemudian mengambil sikap sabar, Allah akan berikan untuknya, untuk yang bersabar, tiga balasan. Satu saja, itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Terus alasan saya sedih itu apa? Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, orang-orang yang tertimpa musibah apabila mereka mengalaminya mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah dan sesungguhnya kita semua pun akan kembali kepadanya. Yang mengambil sikap sabar akan Allah berikan balasan tiga. Yang pertama, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Pertama, akan mendapatkan salawat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pujian, sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala untuknya. Warahmah, Allah akan anugerahkan dan curahkan rahmat untuknya. Wa ulaika humul muhtadun, dan mendapatkan hidayah. Mahal sekali disanjung dan dipuji Allah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mendapatkan limpahan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mendapatkan petunjuk-petunjuk itu mahal sekali. Hidayah itu tinggi nilainya, tak bisa dibandingkan meskipun dengan dunia dan seisinya. Tapi kalau misalkan sang putra meninggal dunia, lantas dia bersedih sehingga bertentangan dengan perintah bersabar, maka ketiga hal yang dijanjikan Allah ini bisa saja hilang. Rugi, anaknya udah meninggal dunia, kesempatan untuk mendapatkan tiga keuntungan tadi hilang, dapat apa? Tapi beliau berpikir bahwa kehilangan anak itu bukan kehilangan, karena kembali kepada yang memilikinya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bukan hilang, diambil kembali oleh yang menitipkannya. Sementara beliau berharap mendapatkan tiga janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat, yaitu doa, yaitu pujian dan sanjungan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan rahmat dan juga mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia. Umar bin Abdul Aziz, khalifah yang mulia. Anak laki-lakinya yang bernama Abdul Malik meninggal dunia. Masih dalam usia muda. Anaknya Abdul Malik rahimahullahu taala dikenal sebagai pemuda yang taatnya luar biasa. Semangat dalam beribadah. Ini Abdul Malik. Yang paling mirip secara sifat dan semangat ibadah dengan sang ayah Umar bin Abdul Aziz adalah Abdul Malik. Pada hari Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala diangkat sebagai khalifah resmi menggantikan saudaranya. Resmi menggantikan saudaranya. Karena istri beliau kan istri yang mulia, Fatimah rahimahullah. Bapaknya khalifah, kakak laki-lakinya khalifah, suaminya khalifah, anaknya pun juga. Bapaknya khalifah, suaminya khalifah, kakak laki-lakinya khalifah. Nah, Umar bin Abdul Aziz dari beberapa anaknya yang paling mirip sifat-sifatnya adalah Abdul Malik. Sang anak masih muda sekali. Ketika beliau diangkat sebagai khalifah, padahal beliau sebagai pengganti khalifah, calon pengganti khalifah, karena waktu itu masih merawat khalifah sebelumnya yang sakit, ya, saudaranya yang sakit dirawat, itu kan capeknya luar biasa. Proses pemakaman, urus ini urus itu, capek luar biasa. Setelah meninggal selesai pemakaman, beliau ingin istirahat sejenak. Umar bin Abdul Aziz ingin istirahat sebentar saja menjelang zuhur, ingin istirahat. Bukan karena ingin menghindar dari tugas, bukan pula karena malas atau tidak punya rasa tanggung jawab, bukan. Ingin istirahat walaupun sejenak. Nah, siapa yang datang membangunkan bapaknya? Abdul Malik. Anaknya yang membangunkan. Sang ayah marah, enggak, wong itu didikannya sendiri. Sang anak Abdul Malik datang, ayah. Ayah bisa tidur dengan nyenyak. Sementara umat menunggu keputusan ayah. Warga dan masyarakat, mereka membutuhkan kehadiran ayah. Kata Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, saya ingin istirahat sebentar, nanti selesai istirahat ayah akan bertugas. Tidak. Kata anaknya Abdul Malik, apakah ayah bisa menjamin dengan istirahatnya ayah bisa bangun kembali tetap hidup? Luar biasa sang anak loh ini Abdul Malik. Kalau zaman sekarang enggak, bapaknya diangkat jadi pejabat, wisata kemana nih pak? Kan itu, pak ada proyek nggak pak? Zaman sekarang banyak yang seperti itu. Bapaknya pejabat, anaknya minta aja jatah, kan itu. Malah bangga kalau bapaknya kemudian nggak langsung bertugas. Wah ada waktu longgar nih. Ini nggak Abdul Malik, rahim masih muda, masih remaja, justru membangunkan bapaknya. Kan itu, dibangunkan bapaknya. Pak, umat menunggu ayah, ingin istirahat sebentar. Siapa yang bisa menjamin, apakah ayah bisa menjamin masih hidup setelah istirahat nanti? Mendengar anaknya seperti itu, langsung Umar bin Abdul Aziz bangkit kembali menggunakan pakaiannya, keluar untuk menyelesaikan apa yang bisa diselesaikan, padahal waktunya sangat sebentar sekali. Nah, Abdul Malik, anak yang soleh seperti ini meninggal dunia, pasti merasa kehilangan, bukan? Merasa kehilangan gak? Ya merasa kehilangan, anaknya soleh luar biasa, ahli ibadah, penurut, meninggal dunia masih usia remaja. Disebutkan dalam Mukhtasar Minhajil Qasidin, lamma mata Abdul Malik bin Umar bin Abdul Aziz dafanahu Umar wa sawwa alaihi thumma stawa qaiman. Ketika Abdul Malik meninggal dunia, ayahnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menguburkannya secara langsung. Wasawwa alaihi, kemudian selesai pemakaman diratakan, thumma stawa qaiman, Umar bin Abdul Aziz kemudian berdiri di hadapan kubur anaknya yang saleh itu. Kata sang ayah Umar bin Abdul Aziz, rahimakallah ya bunayya, Waqad kunta barran bi abik, wallahi mazilta mudh wahabakallahu li, maziltu mudh wahabakallahu li masruran bik, wala wallahi ma kuntu qat asarru bika sururan, wala arja bihazzi minallahi ta'ala fika mundhu wada'tuka fi hadzal manzil alladhi sayyarakallahu ilaih. Sang bapak apa mengatakan? Rahimakallah ya bunayya, anakku, semoga Allah merahmatimu. Wa qad kunta barran bi abik, selama hidupmu engkau adalah anak yang berbakti kepada ayahmu. Ya kan? Enggak berbakti seperti apa? Bapaknya baru diangkat langsung disuruh bangun. Kata sang ayah, wallahi ma ziltu, demi Allah saya, mudwahabakallahu li, sejak Allah menganugerahkan dirimu untukku, artinya kamu itu sejak lahir, kamu sejak lahir membuatku selalu bahagia, enggak pernah dibuat susah oleh anaknya Abdul Malik rahimahullah. Demi Allah, kata Umar bin Abdul Aziz, aku tidak pernah merasakan bahagia, lebih bahagia dibandingkan saat ini ketika aku meletakkan jasadmu di tempat ini yang akan membawamu pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Ketika anaknya meninggal dunia, sedih apa enggak? Kalau kita pahami tadi, sedih enggak? Enggak. Maksudnya apa? Bahasa tadi kan bahasa sastra ya, bahasa Arab. Maksudnya apa? Umar bin Abdul Aziz sejak anaknya Abdul Malik itu lahir selalu bahagia, tidak pernah dibuat susah, tidak pernah mengecewakan, bahagia terus sampai meninggal dunia. Tapi tingkat kebahagiaan paling tinggi dengan sebab anaknya kapan? Pada hari meninggalnya, ketika sang ayah meletakkan jasadnya di dalam kubur. Itu yang paling membuat bahagia sang ayah. Ya kalau zaman sekarang mah enggak mungkin kayak gitu. Anaknya meninggal kok malah seneng gitu, malah bergaul. Tadi berapa? Sudah dua riwayat kita dengarkan betapa salafus saleh itu ketika musibah itu terjadi. Nah, ketika musibah itu terjadi mereka justru menampakkan apa? Bahagia dan senang. Itu luar biasa. Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu taala. Sehingga Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah dalam Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan begini, laisa bifaqihin man lam ya'uddal bala'a ni'matan war-raha'a musibatan. Orang itu belum bisa dikatakan faqih, belum tepat dan belum pantas dikatakan sebagai orang yang faham agama kecuali dia telah mencapai tingkatan menilai musibah itu sebagai karunia, dan dia meyakini kesenangan itu sebagai musibah. Ya kan? Ini sudah tingkatan paling tinggi. Dikatakan sebagai faqih, orang yang paham agama, yang mengerti Islam. Ketika dia tertimpa musibah, dia nilai itu sebagai nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika dia diuji dengan kesenangan, kelonggaran dan kelapangan, justru dia menyadari ini adalah musibah. Bisa saja membuatnya lupa diri, kemudian justru lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syuraih Al-Qadhi, beliau mengatakan, artinya kita perlu menjelaskan kenapa para ulama as-salaf menuntun kita untuk menilai musibah itu sebagai sebuah nikmat. Kenapa? Syuraih Al-Qadhi, masih dalam Siyar A'lamin Nubala karya Imam Az-Zahabi, beliau mengatakan, inni la usabu bil musibah fa ahmadullaha 'alaiha arba'a marratin. Syuraih Al-Qadhi mengatakan, sungguh setiap kali saya mengalami musibah, 4 kali saya mengucapkan alhamdulillah. Tiap kali mendapatkan musibah, Itu 4 kali saya mengucapkan alhamdulillah, memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ahmadu idlam yakun a'zama minha. Pertama, saya mengucapkan alhamdulillah, musibah yang saya alami tidak lebih parah. 1. 2. Wa ahmadu idh razzaqani as-sabra 'alayha. Saya mengucapkan alhamdulillah karena saya bisa bersabar dan itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. 3. Wa ahmadu idh waffaqani lil istirja'i lima arju min as-sawab. 3. Saya memuji Allah Subhanahu wa ta'ala karena telah memberikan taufik sehingga ketika musibah itu terjadi saya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, berharap pahala. 4. Wa ahmadu idh lam yaj'alha fi dini. Saya mengucapkan alhamdulillah karena musibah yang saya alami bukan musibah yang menimpa agama saya, tapi urusannya dunia. Naik motor, jalanan licin, hujan pertama. Ada hewan, entah kucing, ayam, bebek, melintas. Kita mungkin karena gak tenang, ngerem mendadak, jatuh. Luka-luka, lecet, spion sepeda motor kita retak. Musibah kan, musibah. Menurut penjelasan Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, ketika kecelakaan itu terjadi sampai kemudian kaki-kaki kita itu lecet. Ya. Sepeda motor kita juga mengalami kerusakan. Menurut keterangan dari Syuraih Al-Qadhi, saya ulangi kembali, minimal itu 4 kali kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Kecelakaannya tidak lebih parah dari ini. Tidak sampai patah tulang. Ya. Hanya sekedar apa leh? Alhamdulillah. Kedua, alhamdulillah masih bisa bersabar. Ketiga, alhamdulillah tadi sempat mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, pahala. 4, alhamdulillah kecelakaannya bukan dalam urusan agama, hanya urusan dunia, sepeda motor dan fisik badan kita. Musibah yang kaitannya dengan agama itu apa? Kalau musibah itu akan mengurangi atau merusak nilai ibadah yang kita lakukan, itu baru musibah agama. Baru musibah agama. Salat 5 waktu hampir tiap hari itu terlambat. Kalau cuma sesekali masih bisa dimaklumi. Tapi hampir tiap hari terlambat. Dan terlambat terus. Itu udah musibah dalam urusan agama. Iya kan? Sekian puluh hari sampai puluhan hari itu tidak bangun untuk minimalnya sholat witir. Kalau cuma sehari dua hari karena faktor capek lelah masih bisa dimaklumi, tapi sampai sebulan dua bulan sampai kita lupa sholat witir terakhir itu kapan ya, kayaknya Ramadan kemarin deh. Itu namanya musibah dalam hal agama. Musibah dalam hal agama. Sudah sekian waktu tidak membaca Al-Quran. Padahal Ramadan tahun kemarin bisa khatam sampai 2-3 kali dalam sebulan. Ini sejak Idul Fitri sampai sekarang kapan baca Al-Quran ya? Dibuka Al-Qurannya gak ada tanda-tanda pembatas halaman dapat 2-3-5 halaman. Kayaknya masih di depan terus masih di halaman Al-Fatihah. Itu namanya musibah terkait dengan apa? Alhamdulillah. Kecelakaan tadi terjatuh dari sepeda motor karena jalan licin sebagai sebab. Alhamdulillah itu musibahnya cuma kaitannya dengan apa? Dunia, bukan terkait dengan agama. Nah, begitu cara kita berpikir. Barakallahu fikum. Begitu cara kita berpikir. Ketika mengalami musibah melihatnya dari beberapa aspek tadi. Alhamdulillah. Tidak lebih parah. Begitu. Muhammad bin Wasi' rahimahullah itu terlihat mengalami luka di telapak tangannya sampai kemudian bernanah. Luka cukup lama begitu. Faka'annahu ra'a masyaqqa 'alayya minha. Ada salah seorang temannya, yaitu Ibnu Abi Rawat rahimahullah, itu merasa kasihan melihat Muhammad bin Wasik, seorang ulama dari kalangan tabi'in, ulama dari kalangan tabi'in, luka di tangannya, di telapak sini itu bernanah, gak sembuh-sembuh juga, basah lukanya, gak sembuh-sembuh, kasihan begitu. Kata Muhammad bin Wasik rahimahullah, atadri madza lillahi alayya fi hadhihi alqurhati min ni'mah. Kata Muhammad bin Wasik, beliaunya sendiri sabar, orang lain yang kasihan. Kata Muhammad bin Wasik rahimahullah, atadri, kamu tahu enggak, madza lillahi alayya, kenikmatan apa yang Allah berikan buat saya, fi hadhihi alqurha, dengan luka di tangan ini. Kamu tahu, luka di tangan ini ada nikmatnya juga loh. Fasakattu, kata Ibnu Abi Rawat, saya terdiam. Saya terdiam. Kata Muhammad bin Wasik rahimahullahu taala, lam yaj'alha ala hidqati wa ala wala ala tarfi lisani wala ala tarfi dzakari. Qala fahanat alayya qurhatuh. Kata Muhammad bin Wasik, kamu tahu enggak nikmat apa yang Allah berikan untuk saya dengan luka di sini? Karena Allah tidak menetapkan luka itu di ujung lidahku. Alhamdulillah bukan di ujung lidah di sini. Nikmatnya luar biasa. Alhamdulillah di tangan. Coba kalau di ujung lidah bernanah ujungnya luka. Wala ala hidqati juga tidak di bagian mata sini. Coba kalau yang luka di bagian mata ini susahnya. Wala ala tarfi zakari, dan juga tidak terletak di ujung kemaluanku. Alhamdulillah. Hanya di sini. Kata Ibnu Abi Rawat rahimahullah, fahanat alayya qurhatuh. Sejak itu saya sudah tidak begitu memikirkan luka di tangannya. Cara berpikirnya demikian, persis sama tadi kan. Ya, dengan keterangan dari Syuraih Al-Qadhi rahimahullah, mengucapkan alhamdulillah 4 kali. Kenapa? Musibahnya tidak lebih parah, tidak lebih berat daripada yang dialami. Nah, riwayat-riwayat seperti ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu perlu diulang. Apalagi yang kita baca baru sebagian. Masih banyak riwayat-riwayat dari as-salafus saleh yang menggambarkan dan mengajarkan untuk kita sikap sabar. Bagaimanakah teknisnya, bagaimanakah bentuknya, seperti apakah cara kita berpikir supaya musibah-musibah itu tadi terasa mudah, terasa ringan, dan tidak memberatkan. Sehingga apabila kita simpulkan, ikhwati fillah barakallahu fikum, seperti yang diterangkan para ulama, bahwa kesabaran itu ada 3 bentuk. Yang pertama, kesabaran untuk melaksanakan ketaatan. Tadi kita berikan contoh apa? Ketaatan dalam bentuk apa? Talabul ilmi. Masih ingat ya? Jangan sampai lupa. Itu kesimpulannya. Kesabaran itu ada 3 bentuk. Yang pertama, sabar dalam menjalankan perintah Allah. Perintah Allah di zaman sekarang yang terbilang berat itu apa? Talabul ilmi. Nah, untuk apa menghilangkan rasa berat atau rasa malas untuk talabul ilmi, caranya bagaimana? Memahami bahwa tujuan dari talabul ilmi bukan hanya satu, tapi ada banyak tuh tujuan. Satu tujuan tidak tercapai, kita masih berharap tujuan-tujuan lainnya tercapai. Ada berapa tujuan tadi yang kita sebutkan? Paling tidak lebih dari 10. Nah, dapat satu aja sudah masya Allah, ya kan? Dapat satu aja masya Allah. Misalkan ada halakoh di sini, nahwu, kita nggak nyambung sama sekali, udah tetap aja hadir, duduk di belakang atau cuma mendengarkan gini kan gitu. Allah maha pengasih, Allah maha menyayang. Tidak mungkin ketika seorang hamba itu terus menerus dia berusaha lalu Allah tidak memberikan untuknya walaupun sedikit, nggak mungkin. Allah itu maha kaya, maha pengasih, maha dermawan, maha memberi. Dan itu talabul ilmi. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan apa? Yang Allah larang. Contohnya apa yang kita sebutkan tadi? Meninggalkan pekerjaan yang mengandung unsur-unsur syubhat atau bahkan unsur-unsur keharaman, pelanggaran syar'i. Berat loh meninggalkan pekerjaan, apalagi kita udah nyaman, gaji tetap. Ada gaji pokok, gaji tunggangan, gaji tunjangan, belum lagi bonus, ada THR, gaji ke-13, macam-macam. Iya, macam-macam. Ada hadiah, ada ini segala macam, nyaman. Tapi setelah kita belajar agama ngaji, ya Allah, gak boleh ya ternyata. Iya, itu unsurnya penipuan. Dan antum tahu, bahkan ikut tanda tangan. Iya, terpaksa. Gak ada urusan keterpaksa seperti ini. Terpaksa itu, kalau misalkan gak tanda tangan, kemudian kamu dibunuh. Mengundurkan diri masih bisa kok. Terpaksa nih Ustaz, terpaksa. Nah, emang kamu pernah diancam dibunuh kalau enggak tanda tangan? Ya enggak sih, paling diancam dipecat. Ya udah, berarti belum terpaksa itu namanya. Berat. Nah, tapi bukan kemudian kita asal melangkah kan gitu ya? Bukan asal melangkah, minta bimbingan, minta nasihat, sharing, cari informasi, bertanya tentang pengalaman saudara-saudara kita yang lain yang punya pengalaman sama dengan kita. Kan itu. Sehingga ketika keluar dari pekerjaan, kita udah siap dengan segala macam konflik keluarga, kita bisa menghadapi itu semua dengan lapang dada, dengan pikiran yang jernih, hati yang bening, dan kita udah siap pekerjaan yang akan menggantikannya. Kemudian yang ketiga, sabar dalam menghadapi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah. Musibah itu kan banyak sekali bentuknya, ragamnya, macamnya. Ya, riwayat-riwayat dari para ulama, dari salafus saleh banyak sekali. Tapi apa yang paling mendasari, apa yang paling mendasari untuk kita ingat supaya bisa bersabar? Apa yang paling mendasari tadi? Ucapan sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, kita rela dan ridho dengan yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Udah, ini Allah tetapkan. Selesai. Dan itulah yang terbaik. Karena Allah pasti menghendaki yang terbaik. Adapun teknisnya, tadi beberapa riwayat sudah kita sebutkan, yang paling utama kita berpikir, alhamdulillah musibah yang kita alami masih tidak begitu parah bila dibandingkan yang lain. Kan begitu ya? Ada beberapa riwayat. Bisa kesimpulan ini bisa diambil? Boleh dibawa pulang nanti? Insyaallah. Boleh dibawa pulang gak? Ya boleh. Kalau bisa setiap kali kita mengikuti kajian, mengikuti daurah, harus punya kemampuan untuk menyimpulkan. Jangan sampai nanti ditanya di rumah sama anaknya, Bi, tadi taklim ya? Iya. Kajiannya apa? Enggak tahu tuh. Yang penting Abi berangkat aja. Iya. Istrinya nanya, mungkin streamingnya rusak, atau mungkin pulsanya habis atau gimana ya kan. Istrinya nanya, Bi, bagi-bagi dong ilmunya. Tadi kajian di Majalengka apa? Enggak tahu. Loh, terus Abi tadi berangkat gak? Ya berangkat. Jangan-jangan ngantuk. Enggak, Abi dengerin. Gitu. Duduknya di belakang, samping Ustadz. Tapi kajiannya apa? Enggak tahu. Enggak tahu Abi, iya. Kan kita thalabul ilmi bukan cuma sekedar paham lah. Ilmunya dipakai, tapi keliru juga dia. Karena enggak ada usaha untuk berusaha ambil kesimpulannya. Ambil kesimpulannya. Apalagi si pemateri membantu dengan memberikan apa? Kesimpulan. Ini loh kesimpulannya. Alhamdulillah. Jadi buku kita, catatan kita, ambil kesimpulannya udah cukup. Boleh dibawa pulang kesimpulan tadi? Boleh enggak? Boleh, wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sekian. Kita lanjutkan nanti selesai salat zuhur. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.